Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Salam. Batal membatal wudu. Batal membatal wudu. Nawaqidul wudu. Arba'atu asya, ada empat batal wudu, ada empat. Satu, sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dubur. Yang berupa angin ataupun yang selainnya. Satu yang keluar dari dua jalan, yaitu jalan kubul dan dubur, yang berupa angin ataupun selainnya. Kubul itu depan, dubur itu belakang. Nah, semua yang keluar dari dua jalan, depan maupun belakang, itu membatalkan wudu. Angin ataupun selainnya. Angin kentut. Selain angin, ada kencing, ada berak. Terus ada namanya mazi. Mazi atau kemazi? Madiye, sesuatu yang keluar di saat tahwat biasanya. Tapi kadang tidak terasa. Ya. Ada yang namanya wadi. Wadiye sisa kencing. Sisa kencingnya membatalkan wudu. Wadi namanya. Jadi kalau kita kencing masih ada sisa sedikit, nah harus dibersihkan dulu baru berwudu. Bolehlah wudu dulu. Terus ada namanya darah. Darah kalau keluar dari dua lubangnya membatalkan wudu. Baik darah haid nifas ataupun bukan. Kencing, wadi, sisa kencing, mazi, mazi ya, keluarnya karena syahwat. Kalau yang sakit kemarin, inilah, besar ya. Dapat uzur kalau keluarnya dan berhenti-henti. Tapi wudunya ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, kecuali satu, yaitu mani. Mani itu tidak membatalkan wudu. Sudah? Yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal. Dengan apa hilangnya akal? Nah, gile, mabuk, tidur, pingsan. Jadi hilangnya akal itu nanti masuk orang yang gile, orang yang mabuk. Mabuk sampai tidak sadarkan diri. Kalau masih sadar ya tidak lah. Pokoknya patokannya hilang akal. Terus pingsan. Terus tidur. Nah, kecuali tidur yang kalau di mazhab Syafi'i, tidur yang duduknya itu mutamakin, maka ada tahu minal ardi, tidur yang posisinya mantap, tidak ada celah buat lubang keluar di pantat. Nah di pantat kan ada dua lubang, ya kan? Ada lubang kan nih. Nah kalau nempel, kiri kanan tuh nempel. Nah kan tidak ada tempat buat keluar angin kan? Biasanya keluar angin kan baru dibuka gitu baru keluar kan? Nah, kalau duduknya pas tengah-tengah, tidak ada celah buat angin keluar. Walaupun dia tidur, wudunya tidak batal. Paham enggak? Kalau tidurnya miring atau tidurnya telantang atau duduk, ya kan? Ya biasanya keluar angin. Alasannya apa? Alasannya karena duduknya kemungkinan dia itu pasti berhadas. Nah, orang yang tidur itu kemungkinan dia berhadas. Jadi kalau dia tidur, ya dia kemungkinannya beradas, kecuali tidurnya pas gitu. Duduk dalam posisi duduk dan nempel kedua belahan. Paham? Paham kan? Yang kedua tadi, hilangnya akal, pingsan, mabuk, gile, ya, atau mencuri, tidur. Kecuali posisi tidur yang duduk, kemudian nempel dua piringan. Paham kan? Nyuri apa hubungan dengan wudhu? Sudah selesai? Yang ketiga. Bersentuhannya kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Tunggu, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah baligh dan bukan mahram. Mahram bukan muhrim. Kalau muhrimnya orang yang pergi haji, orang yang lagi ihram itu namanya muhrim. Kalau yang bukan nanuk mahram namanya. Yang ketiga tadi apa? Bersentuhannya kulit. Perhatikannya kulit. Berarti tidak ada penghalang. Kulit paham kan kulit? Nah, kalau ada baju berarti tidak masuk kategori kulit. Termasuk yang enggak kulit bulu, bukan kulit gigi itu bukan kulit. Mazhab Syafi'i. Bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Kalau masih kecil, kan abang masih kecil, belum baligh. Yang sudah baligh dan bukan mahram, bukan mahram itu bahasa Arabnya ajnabi. Ajnabiyun. Jadi syaratnya ada berapa? Satu. Syaratnya adalah kulit sama kulit. Yang kedua adalah laki-laki dengan perempuan syaratnya kan? Yang ketiga sudah baligh. Yang keempat bukan mahram. Untuk memperbejal es yang kelima tidak ada penghalang. Nah gitu. Tapi kalau bersentuhan kulit dengan kuku gimana? Kulitnya nyentuh kuku gitu. Hah? Kan kulit dengan kulit. Kuku kulit itu bukan. Nah. Rambut kan bukan kulit. Hah? Tidak ada kalau bulunya nang dia. Perhatikan. Jadi patokannya apa? Satu, kulit sama. Yang kedua, laki-laki dengan perempuan. Bukan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bukan. Yang ketiga, sudah baligh. Yang keempat, bukan mahram atau ajnabi bahasa Arab. Ajnabiyun. Yang kelima, tidak ada penghalang, pembatas. Sudah? Nah. Jadi itu mazhabnya Syafi'i itu. Kalau sebagian lama mengatakan ya tidak masalah sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Dan membatalkan wudu. Yang jadi masalah ya dosa menyentuh yang bukan mahram aja, tapi wudunya tidak batal. Adapun masalah tidur tadi, masalah tidur, kalau ulama lain patokannya itu selama tidurnya belum lelap. Kalau tidurnya belum lelap, walaupun dia nungkup, kalau belum lelap, tidak batal tidurnya. Apa patokannya? Lelap itu tidur yang kalau dia tidur itu sudah tidak kedengaran kiri kanan. Sudah senyap gitu, hilang. Ya, biasanya kita tidur ayam kan? Masih dengar ya kan? Kalau masih dengar itu belum tidur namanya. Tidur terlelap itu patokannya batal. Nah itu kalau mazhabnya Syafi'i, kalau tidurnya posisinya duduk dan tidak ada lubang, dia tidak batal ya kan nih? Kalau ada lubang dia batal. Tapi mazhab ulama lain kalau dia terlelap wuduknya langsung batal. Cuman pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa hidup kita itu posisinya mantap? Kena berlampang pun kadang-kadang orang tidur dan berantadat. Habikin asadat tidur posisinya betul. Jadi yang paling betul sebenarnya tidur ya, kalau terlelap ya sudah batal. Karena kita tidak tahu posisi kita pas atau tidak kan. Tidak sadar, mungkin goyang sedikit langsung kret. Ya. Nah. Ya? Yang keempat. Menyentuh kubul. Kubul tahu tidak kubul? Kubul ya di depan. Al-kelamin kubul tuh. Kemaluan. Menyentuh kemaluan anak Adam. Jadi syarat pertama menyentuh masun, menyentuh. Yang kedua syaratnya kemaluan. Yang ketiga kemaluan anak Adam, bukan kemaluan kucing. Anak Adam yang manusia. Nah, anak Adam di sini bebas. Anak Adam di sini bebas. Baik besar maupun kecil. Paham? Berarti berapa syaratnya tadi? Satu, menyentuh. Yang kedua, kemaluan. Kubul. Kubul itu di depan. Yang ketiga, syaratnya anak Adam. Baik yang udah besar maupun udah kecil. Kalau yang sebelumnya tadi, yang kulit sama kulit, syaratnya sudah baligh. Kalau sekarang, walaupun belum baligh. Nah, berarti kalau kita mandikan bayi, kemudian nyentuh kemaluannya yang depan, batal. Wudunya batal. Yang di depan buat kencing tuh. Nah, batal wudunya. Paham? Atau menyentuh lubang belakang. Halqatu duburihi, yaitu lingkaran dubur belakang. Atau menyentuh lingkaran dubur bagian belakang dengan tangan bagian depan maupun tangan bagian belakang. Bukan, bukan, bukan. Oh, bagian dalam, bagian dalam. Nah, menyentuhnya dengan bagian dalam. Hah? Baru kalau lubangnya batal lah. Nah, itu tidak masalah. Yang membatalkan itu nyentuhnya dengan bagian tangan, bagian dalam. Kalau yang nomor tiga tadi, bersentuhan kulit dengan kulit, enggak disyaratkan harus tangan bagian dalam. Kulit tangan, kulit kaki, ya kan, kulit siku atau kulit muka, yang penting kulit dengan kulit. Nah, kalau yang nomor empat, menyentuhnya dengan tangan bagian dalam, ya kan, masun. Masun itu menyentuh dengan tangan bagian dalam. Syarat yang kedua, yang disentuh ya kubul, tempat kencing yang di depan tuh. Yang ketiga, yang disentuh itu kemaluan anak Adam, manusia, baik yang sudah besar maupun sudah kecil, ya masih kecil. Atau yang disentuh ya lingkaran kubur. Nah, jadi syaratnya itu dengan tangan bagian dalam. Udah, pertanyaan? Terus yang baligh. Syarat-syarat baligh. Tadi kan kita sebutkan baligh, ya kan? Nah, syarat-syarat baligh. Atau tanda-tanda baligh. Tanda-tanda baligh. Satu, sudah genap umurnya 15 tahun. Laki-laki maupun perempuan. 15 tahun di sini 15 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Jadi umurnya kalau sudah nyampe 15 tahun, nah sudah dia balik umur. Hijriyah ya, bukan Masehi ya. Biasanya Hijriyah itu lebih cepat. Lebih cepat setahun atau setengah tahun ya kalau masih muda. Tahun kalau sudah 20 lebih setahun dia biasanya. Tapi kalau baru belum nyampe setahun ya setengah bulan biasanya. Yang kedua, mimpi basah. Mimpi basah laki-laki atau perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Mimpi basah. Kalau buat laki-laki mimpi basahnya biasanya sama, biasanya belasan tahun. Atau kalau perempuan mimpi basahnya umurnya 9 tahun minimal. Mimpi, kalau mimpi, kalau dan mimpi. Yang penting mimpi biasanya syaratnya mimpinya harus 9 tahun, kalau di bawah 9 tahun. Kalau perempuan mimpinya di bawah 9 tahun. Belum baligh. Paham? Nah. Mimpi basah. Bubuk beda lah, tebubuk. Tebubu itu beda ya, tebubu ya. Tebubu itu beda. Dah. Kemudian yang ketiga, haid bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Pak, perempuan. Nah, haid yang keluar bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Apa itu haid? Apa itu haid? Hah? Bagaimana bedakannya dengan haid yang bukan darah haid? Nah, perhatikan, haid tetap apa itu haid? Haid itu darah kebiasaan wanita. Haid itu darah kebiasaan wanita yang keluar dari farji. Farji, kemaluan wanita. Pada waktu-waktu yang khusus. Jadi waktu-waktunya khusus. Dalam keadaan sehat. Ala wajhi sihhati. Jadi tidak ada kebiasaan wanita yang keluar dari kemaluan. Kemaluan yang nyambung ke rahim gitu. Kemaluan yang nyambung ke rahim. Kemudian keluarnya itu di waktu-waktu khusus. Jadi waktu-waktunya tertentu. Misalnya kalau dia punya jadwal. Tanggal sekian, nah waktunya pas terus biasanya. Tapi kalau udah pernah minum KB atau api, biasanya jadwalnya berantakan. Nah. Kemudian syarat yang ketiga, dalam keadaan sehat, bukan darah penyakit, bukan dia lagi sakit, tapi dia lagi sehat, hanya sehat. Itu namanya darah haid. Dan dia punya kehususan, kental, warnanya pekat, dan berbau. Kalau darahnya segar, bukan darah haid.